飘风孤漫步啊，独自身游，只发给哈利。Kau bercerita semalam kita bertemu dalam mimpi. Entah mengapa aku merasakan hadirmu di sini. Tahu wacanamu menghibur saatku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana.Bila suara namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang lagi yang sama. Jauh di mata namun dekat di hati. Dari telefonku membuatKu tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Oh, aku di sini dan kau di sana. Hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akanNow